kasih pernah berbunga, tiada harum, tiada warna. Di sini cinta pernah membara tanpa bahan dan tanpa apinya. Begini yang ku rasa hidup kita berdua. Di sinilah